Mitra Bisnis, Kompas menulis, KPK Selasa lalu resmi menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP tahun anggaran 2011-2012 yang dinilai ada indikasi kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. KPK pun sampai harus menggeledah ruang Mendagri terkait kasus ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal kasus ini? Ya, kalau saya melihat dari segi waktunya, ya ini pekerjaan yang normal yang dikerjakan oleh KPK, karena KPK itu sebelum melakukan tindakan seperti ini, penggeledahan, penetapan tersangka, biasanya memakan waktu 1 tahun paling cepat, paling singkat ya. Untuk menyelidiki, mengolah informasi, mencari informasi. Kan kalau kita lihat, ya masalah ini sudah disebut-sebut oleh berbagai pihak ya sebelumnya. Ya saya rasa karena KPK memang merespon, ya lalu menindaklanjuti, mengumpulkan informasi, melakukan penyelidikan ya. Ya kemudian ya sampailah sekarang ditetapkan dan dilakukan juga penggeledahan. Kalau untuk dugaan korupsinya sendiri, antara mengagetkan tidak mengagetkan karena memang penyakit ini masih ada di mana-mana. Tapi mengagetkan karena tidak disangka kalau ternyata dugaan korupsi yang berindikasi merugikan uang dalam cukup besar ini memang ada. Jadi ini nggak disangka sebelumnya, karena menteri sendiri kan kelihatan begitu kuat komitmennya untuk menjaga supaya ini terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel. Kalau ternyata kasus ini adalah kasus korupsi, ya memang tetap mengejutkan juga. Artinya ini yang harus menyadarkan kita, ya di dalam ini memang masih parah penyakit birokrasi. Ya, nggak mempan hanya oleh pemimpin ya, yang punya kemauan, punya keinginan untuk memberantas korupsi. Kedepannya apa harapan Bapak terkait kasus-kasus seperti ini? Ya inilah kita. Emang sistem ini berarti belum begitu transparan ya. Sejak awal setiap proyek-proyek publik, pengadaan barang, jasa ya dan sebagainya itu ya sudah dibikin transparan betul ya. Kemudian mendorong kalau perlu memfasilitasi lagi para pengawas atau pemantau ya, yang gerakan-gerakan itu. Gerakan waduh ya buruk citranya ya, kemudian pelayanan terhambat, ya, uang negara diambil, ya, merugikan keuangan negara. Nah, kita kan ada itu yang namanya tenaga kelompok-kelompok pemantau ya. Nah, itu diaktifkan, kemudian pemerintahnya ya diwajibkan untuk betul-betul transparan, disiapkanlah mekanismenya. Apa saja yang harus dipublikasi sehingga orang tahu ini yang bagian ini harus diawasi, ini harus diawasi. Nah, penerapan good governance ya dan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas ya, dan lain-lain itu. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago, saya Wendy Lim.